Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa bi niyati salamah wal barakah alladhi zayyana bil akhlaqil karimah wal ulumin nafi'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya hayu ya qayyum, ya hanan ya manan, ya dayyan ya sultan, ya zal jalali wal ikram. Amin. Allahumma aftah lana abwaba ilmika wa abwaba barakatika kama fatahta ala rusulika wa anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika salihin. Allahumma barikna fi Rajaba, Allahumma barikna fi Sya'bana, Allahumma balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Saudara-saudara saya, para ibu dan bapak, masyarakat Indramayu, wali murid, yang mudah-mudahan kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Al-Mukarramun, para sepuh, para tokoh, para kiai, para ustaz dan ustazah. Al-Mukarramun, aparatur pemerintah, segenap para pejabat, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, segenap kepala-kepala desa, dinas pendidikan Kabupaten Indramayu, dan juga keluarga besar SMP Negeri 1 Indramayu di bawah komando Bapak Kepala Sekolah Al-Mukarram Al-Ustad yang masih muda belia berwibawa indah mempesona seperti Arjuna penjelajah cinta. Anak-anakku sekalian, para pelajar, all students, abnai wa banati al-a'iza, ayuhal talamis al-muhtaramun, I love you. Syukur nikmat, alhamdulillah, pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan buat kita. Pertama, kita bersilaturahim. Yang kedua, kita ngaji. Judul ngaji pada hari ini Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus pawidya siswa kelas 9. Teriring doa, semoga jumpa hari ini menjadi saksi pada yaumil qiyamah. ibu bapak saudara saya, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan irodahnya Allah. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan kudrotnya Allah. Anak-anakku, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang hanya dialami oleh Nabi kita. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dipindahkan ke Baitil Muqaddas, setelah itu diangkat ke atas, menerobos atmosfer, loncat dari planet ke planet, membelah langit yang ketujuh, dan langsung ke Sidratil Muntaha. Betul. Kejadian Isra Mi'raj bukan kata ulama. Kejadian Isra dan Mi'raj bukan kata cendekiawan. Kejadian Isra dan Mi'raj bukan hanya kata baginda Rasul, tapi kejadian Isra dan Mi'raj langsung Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kejadian Isra ada dalam Al-Quran surah Al-Isra. Kejadian Mi'raj ada dalam Al-Quran surah An-Najm, yang Al-Quran kalam Allah, firman Allah, wahyu Allah. La raiba ay bimakna lasaka, artinya pasti. Berarti Isra Mi'raj bukan katanya, nyatanya, pasti, pasti, dan pasti. Habis gua jejak nih Aliando. Saudara-saudaraku kaum muslimin, seiman dan seagama, segenap para pencinta dakwah Islamiyah, 6666 ayat, 114 surah, 30 juz, tidak semua ayatnya diawali dengan kalimat tasbih. Di antaranya kejadian Isra dan Mi'raj, ayatnya Allah awali dengan kalimat tasbih, subhana, yang arti secara etimologi artinya maha suci Allah, yang secara implisit ayat ini menekankan i'tiqad, keyakinan kepada Allah. Berarti intisari pertama Isra Mi'raj adalah iman kepada Allah. Betul. Orang punya jabatan boleh mulia seperti Pak Kapolsek, dengan jabatannya, seragamnya, dan di dadanya ada jengkolnya. Begitu berwibawa, indah mempesona, lambaian tangan cinta dari berbagai janda. Seakan hidup tidak ada dusta di antara kita. Tapi lengser dari jabatan, bisa menderita nestapa, bergucur air mata. Betul apa betul? Orang yang bahagia, orang yang beriman. Orang yang beriman dijamin oleh Allah dunia dan akhirat. Dunianya aman, dunianya bahagia, matinya husnul khotimah. Dan orang yang beriman akan masuk ke dalam surga. Makanya tanamkan iman, kuatkan iman, istiqomahkan iman. Betul apa betul? Pejabat beriman, rakyat aman. Pejabat beriman, duit rakyat aman. Pejabat beriman, rakyat tidak keblangsatan. Pejabat beriman, sawah airnya kagak kekurangan. Ya. Pak Camat geter. Tenang coy, CS. Betul apa betul? Iya apa iya? Guru beriman, murid aman. Betul kagak? Guru beriman, murid tentram. Betul apa betul? Saudara, ibu dan bapak, inilah konsep dasar Isra Mi'raj. Iman, termasuk ibu. Ibu kalau beriman, suami di rumah akan aman. Kenapa suami di rumah tidak aman, mencari kebahagiaan di luar? Karena ibunya kurang beriman. Ngaji pakai bedak, ke pasar pakai gincu, tidur sama suami pakai salep 88. Mana tali BH-nya putus sebelah. Lakinya meluk nyangkut. Wadaw! Aduh, aing mah. Iya apa iya? Betul apa betul? Alladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Murid beriman, pergaulan di jalanan akan aman. Tapi kalau murid sudah tidak beriman, lingkungan akan berantakan. Karena murid yang tidak beriman tergoda rayuan setan, mabok-mabokan, cimeng-cimengan, tenggeng-tenggengan, ngeplay-ngeplayan, pulang sekolah naik motor beneran, sama pacarnya bonceng-boncengan, akhirnya empet-empetan, digoda setan, akhirnya ngos-ngosan. Suek loh. Betul apa betul? Iya apa iya? Ini maksudnya kenapa Al-Mukarram kepala sekolah di acara Pawidya mengadakan pengajian akbar Isra Mi'raj dan tidak kepalang tanggung dipanggil ustaz penceramahnya Aliando. Mantan pacarnya cita-citata. Ya! Pak Kapolsek cemburu. Syukur alhamdulillah. Insya mantapkan iman. Hei anak-anakku, para pelajar. Di tangan kamu Indramayu 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Kau sekarang pelajar, nanti orang yang terpelajar. Kau sekarang anak muda, nanti kau menjadi seorang pemimpin. Subhanul yom hijalul god short no later tomorrow. Selebriti silawan. Gua mau jelek-jelek masuknya ke TV. Pak camat ganteng-ganteng masuknya kaca nako. Ya. Makanya jadilah pelajar yang beriman, oke? Makanya syukur, terima kasih Al-Mukarram. Walaupun ini SMP nuansa ya umum, tapi murid ente wajibkan dengan iman. Makai jilbab, baju panjang, androk panjang, ketutupan, tidak telanjang. Karena yang telanjang, setan. Ibu-ibu telanjang, setan. Guru ngajar telanjang. Usah cepot. Songong. Anak murid kalau pakaiannya begini aman. Pacarnya nyolek mundur. Subhanallah. Dosa. Pacar megang na'udzubillah. Haram. Guru ngajar pakai androk pendek duduk di depan toeng. Muridnya yang kelas 9 ngomong, di sana tempat lahir beta. Betul apa betul, Bu? Betul apa betul? Alhamdulillah. Wanita yang solehah bukan wanita yang cantik jelita. Istri yang solehah bukan istri yang pandai pakai bedak cempaka, bibirnya pakai Mirabella. Tapi istri yang solehah, istri yang beriman, rajin sholat, sama suami taat, sama suami sopan, sama suami itu menghargai, itu tandanya. Betul? Noh, contohnya istri saya. Setengah 7 tadi saya berangkat melepas keberangkatan saya. dengan lambaian tangan cinta sambil berkata, selamat jalan, Fafa. Terima kasih, Mama. Sampaikan dengan kepala sekolah oleh-olehnya, jangan lupa. Begitu. Saya enggak minta, istri saya mirip bilang begitu. Alhamdulillah. Insya. Amin. Ya Rabbal. Inti dari Isra Mi'raj adalah sholat. Sholat melahirkan karakter akhlak. Dunia pendidikan mengandung di masalah. Pertama, kognitif. Yang kedua, afektif. Yang ketiga, psikomotorik. Pendidikan zaman sekarang, kognitifnya maju, otaknya cemerlang. Anak sekarang pintar-pintar. Betul apa betul? Cuman akhlaknya yang berantak. Nih masalahnya nih. Dulu saya waktu sekolah sama guru takut. Berhadapan sama guru, saya merunduk. Anak sekarang belajar. Sama guru ngomong matanya melotot. Ru, bagaimana lu? Songong lu. Pulang sekolah abongan bawa motor depan guru. Baba lu ngeridit belum lunas, tahu enggak lu? Belagu aja lu. Iya apa iya? Betul apa betul? Makanya pergaulan bebas semakin melanda. Free sex underground. Data statistik pemerintah pusat, pergaulan bebas semakin melanda, semakin tinggi. Apa masalahnya? Bukan karena faktor pendidikan yang salah, pembinaan moral yang tidak ada, aplikasi pendidikan yang kurang mapan. Makanya saya titip dengan kepala sekolah, bina anak kita, faktor psikomotorik. Betul, betul, betul, betul. Betul. Alhamdulillah. Insya, amin. Guru ngajar jangan bawa HP. Dengerin pas sekolah. Guru ngajar bawa HP lagi nerangin dring bunyi. Mana dringnya bunyinya lagu dangdut lagi. Sakitnya nih di sini. Di mana? Di pantat. Kenapa bisulan? Guru ngajar ke kelas. Haram bawa HP. Murid belajar haram bawa HP. Dengerin tuh tong. HP itu mahal. Manfaatnya ada, mudorotnya banyak. Kalau HP di tangan bapak Kapolsek, alat komunikasi dan instruksi kepada bawahan. Kalau HP di tangan bapak kepala sekolah, aman. Tapi kalau HP di tangan kamu, berantakan. Bluetoothnya dibuka, ada film cemen ngap-ngapan. Film si Upin sama si Ipin. Ngap-ngap-ngap. Iya apa iya? Betul apa betul? Makanya mantapkan iman, kuatkan akhlak. Caranya sholat. Ibu-ibu sholat. Bapak-bapak. Apa jabat? Alhamdulillah. Bapak belajarnya pagi apa siang? Pagi datang zuhur, wajibkan anak-anak sholat berjamaah. Kata kepala sekolah, musholanya tadi belum ada. Sekolahnya luas, musholanya jelek begitu. Mana belum jadi lagi? Miskin bener sih jadi orang. Iya apa iya? Betul lah betul. Anak gak bisa matematik gak akan masuk ke neraka kamu. Kamu gak bisa bahasa Inggris gak akan masuk ke neraka. Tapi kamu kalau kagak sholat masuk ke neraka sih ya. Makanya wajib mulai sekarang. Rombak itu masjid. Ngapain pejabat banyak? Segitu aja kagak bisa. Hei bapak kepala desa, ngapain ente? Hei kepala dinas, ngapain ente? Bapak camat, jawab, jawab. Betul apa betul? Iya apa iya? Malu-maluin aja. Noh, liatin ibu gubernur, ibu bupati, bupati noh. Ya Allah. Udah kayak Anang sama Asanti. Ngomong apa lo? Ngomong apa lo? Betako lo. Sini sini sini sini. Sini. Sini. Iya. Tadi ngomong apa lo, hah? Saya dibilang Ali Oncom. Mek, sini. Saya dibilang Ali Oncom. Sini. Siapa nama kamu? Reza. Kelas berapa? 85. Jangan ikut 85. Bahasa orang kampung ibu-ibu gak ngerti. Kelas berapa? 25. Kelas? Kelas berapa sekolahnya? Oh, 2. Kelas 2 SMP. Iya. Ibu-ibu gak ngerti. Kelas 9. Banyak bener dia bilang. Berarti gue biayain banyak bener ya kelas 9 segini nih. Ibu-ibu gak ngerti. Kenapa ente bilang saya Ali Oncom? Tadi mau denger gua. Kelas 2 SMP, saya tes. Kalau dia gak bisa menjawab pertanyaan saya, bukan salah dia. Gurunya geblek ngajarnya. Nah. Kepala sekolah geter. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Subuh? 2. Pinter. Bangku bahasa Inggrisnya? Bangku bahasa Inggrisnya? Chair. Chair. Meja bahasa Inggrisnya? Meja. Meja. Bahasa Inggrisnya? Yang kencang. Apa? Yang kencang. Table. Weh, pinter. Qurannya saya tes. Kalau gak bisa meneruskan Quran bacaan saya, guru agamanya cuma masuk kelas doang gak bisa ngajar. Betul gak, Bu? Saya tes Quran sekarang. Terusin bacaan saya. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wih, besok naik kelas, pinter. Bapak camat, rakyatnya pinter. Bagi duit. Bagi. Bagi duit, pinter. Jatereman mana? Jatereman. Keran. Hah? Ditukar bagi dua. Jatereman. Itu duit untuk apa? Hah? Duit untuk apa? Ya buat jajan lah. Ya! Ibunya ngeliat terpulang gua palak. Ya! Thank you, I love you. Pinter, belajar terus. Alhamdulillah. Insya. Amin. Lu pengen lu, gua tahu lu. Ha, lu? Pengen duit kan cepet lu? Syukur, alhamdulillah. Wa'bud rabbaka hatta ya. Tiakan yakin. Sholatlah sampai mat. Semua yang bernyawa pasti mat. Bapak camat mat. Pak Kapolsek. Kepala desa. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Kepala sekolah, Ustaz Cepot. Ustaz tanggung jawab Ustaz. Hah? Lah iya, kepala dinas tanggung jawab. Saya datang disambut bukan mesra dengan doa mati. Terlalu. Masya Allah. Modal mati bukan jabatan. Malaikat kagak takut dengan Kapolsek. Jokowi mati, Jokowi akan ditanya. Jokowi mati ditanya, hei Presiden Jokowi, jawab. Kenapa BBM naik turun, jawab. Yeah. Pak Kapolsek mati ditanya, Kapolsek jawab. itu senjatamu untuk nambak bandar narkoba apakah nembak janda? Jawab. Betul apa betul? Sepohon kayu lebat bunganya, walaupun 1000 kalau tak sampah yang, walaupun hidup 1000 kalau tak sembahyang. Makanya supaya anak bermoral, wajibkan sholat. Supaya sholatnya enak, itu musola jadiin itu musola. No. Masa musola tiang lulu? Betul. Nah, I love you. Betul kagak? Betul apa betul? Musola rumah Allah. Kalau cinta Allah bangun rumah, bagusin rumah. Alhamdulillah. Nah, ayo Pak Camat, 3 bulan gaji jangan diambil. Iya kagak? Kepala dinas. Nah, ini nih semakin tinggi jabatan semakin banyak dosa ini. Makanya mumpung nih yang dikit-dikit jabatannya udah jangan banyak-banyak jabatannya, banyak dosa kita. Iya apa iya? Termasuk saya banyak ngomong banyak salah banyak dosa. Iya apa iya? Makanya jangan jadi mubalek kayak saya banyak dosa. Lagi pula kalau kebanyakan mubalek gue kagak laku. Syukur, alhamdulillah. Ibadah sholat. Mukamu ibu-ibu yang cantik basuh dengan air wudu. Mukamu yang tampan-tampan wahai bapak kepala desa, sujudin di hadapan Allah. Bagaimana kerennya bapak kepala sekolah, sholatnya rajin banget. Jangankan 5 waktu, tahajudnya rajin banget kalau lagi mau. Syukur, alhamdulillah. Habis sholat kita berdoa, iyyaka na'budu. Habis sholat ibu berdoa, suami biar soleh, rizkinya lancar barokah, suami panjang umur, jangan sampai kawin lagi. Suami kawin lagi pengkhianat sifatnya set. Suami kawin lagi, set. Guru kawin lagi, apa jabat kawin lagi. Dengerin tuh Kapolsek. Ya kalau kiai kawin lagi wajar lah. Ya kiai, kalau nggak percaya saya buktiin, neng. Ustaz Cepot ganteng apa jelek? Gantengan kepala sekolah apa gantengan Cepot? Kerenan kepala sekolah apa kerenan Cepot? Tuaan kepala sekolah apa tuaan Cepot? Songong. Aduh. Jauh-jauh datang makan aja belon gua. Aduh. Dikata jelek lagi. Syukur, alhamdulillah, insya. Hei, tukang manisan, dengerin loh. Godek dia. Sholat. Kalau kamu kagak sholat, nasibmu nanti kayak manisan. Diiris kamu. Dikasih kecap kamu. Nanti pun kamu kalau kagak sholat, matinya demikian. Diiris oleh malaikat. Dikecapin di neraka sih ya. Betul kagak? Nih ibadah nih. Makanya besok nih kalau musola jadi, wajibin guru sholat. Guru matematik, azan. Tapi azannya dia pakai rumus logaritma. Guru matematik azan pakai rumus logaritma. Hayya 'alan shalah. Hu akbar. Pak Camat, makanya besok bulan Ramadan, nih anak buah ente, sekdes, adakan lomba azan. Yang menang kasih hadiah buat lebaran. Kalau dia kagak bisa azan, pecat. Indramayu daerah yang agamais dan dinamis, betul? Di Indramayu banyak kiai, betul agak? Di Indramayu banyak pesantren, betul apa betul? Di Indramayu banyak ulama, iya apa iya? Di Indramayu banyak masjid dan musola, betul apa betul? Kalau pejabatnya gak bisa azan, alangkah dorakanya. Pengkhianat wilayah, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat, rakyat. Patah, awas, amplop jangan dikurangin. Halo, halo, halo. Alhamdulillah. Insya amin. Ya Rabbal Subhanallah. Walhamdu wala ha illallah subhan walhamdu wala ha Allah. Ibu, orang kalau akad nikah abdolnya di musola atau di masjid. Ibu kalau meninggal mayitnya disolatin jamaah, abdolnya di masjid atau di musola, betul kagak? Karena musola masjid itu milik Allah, rumah Allah. Kalau cinta sama Allah, bangun tuh rumah Allah. Kalau cinta sama Allah, masuklah ke rumah Allah. Kalau cinta sama Allah, maka iktikaflah, duduklah di rumah Allah. Dan kalau cinta sama Allah, buktikan cinta kalimat mesra kepada Allah. La ilaha il. Bagaimana anak-anak kita mau sholat bener? Orang musholanya aja belum jadi. Iya apa iya? Tiap bulan gaji direbutin, musola dicuekin. Hei guru, mikir siap. Iya apa iya? Betul apa betul? Pantes enggak sekolahannya begini luasnya, musola belum jadi, pantes apa tidak? Pantes apa tidak? Pantes apa tidak? Pak Camat, jawab! Blak-blakan saya ngomong nih. Al-Mukarram, kalau sekolah ada pengusaha enggak? Orang kaya, mana? Mana? Pengusaha, mana? Tunjuk aja. Tunjuk yang mana? Pengusaha, orang kaya, mana? Abang? Hah? Ini tampangnya tampang DPR soalnya ini. Hah? Ya? Apa? Kepala SMP. Kepala SMP ganteng begini nih. Aduh, bininya berapa ya? Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Bu. Ibu. Ibu kalau sholat ngambil air wudhu apa tidak? Sholat ngajarin kebersihan. Anak dipraktekkan ibadah yang secara implisit mengandung nilai kebersihan. Bersih itu bukan kata kita, kata Allah, wajib, betul kagak? Iya apa iya? Hei anak-anakku, dengerin. Kalau sekolah pakai baju yang rapi, masukin ke dalam celana, pakai jasper yang cakep. Begitu saya kalau ceramah, lihat nih bagaimana kerennya saya. Baju masuk TV. Sorbannya boleh dibagi. Betul, betul. Iya apa iya? Lah ini sekolah pakai baju kancing jinje. 11 rating nyerosot. Songong lu. Lu songong lu. Sini sini sini sini sini. Sini. Sini. No, no, no. Sini. Sini. Sini naik sini. Wih. Ini ada pitanya, pita apa? Waduh, pita cinta. Wedes. Kelas berapa? Kelas 8. Kalau bahasa kitanya? 8. 2. 8. Kelas berapa? 8. Iya. Yeah. Kelas 8 atau kelas? 2. 2. 8. Wedes. Nabi kita lahir di Mekah apa di Indramayu? Mekah. Kuburannya di Madinah apakah di Jakarta? Madinah. Bapaknya Rasulullah Abdullah apakah Jokowi? Abdullah. Pinter nih anak. Bangga saya muridnya begini nih. Kurus kecil tapi pinter nih. Lu gemuk blow on lu. Makan mulu sih jadi orang. Ini kayak dia nih gak jajan-jajan ya makan apa gak dibagi ongkos sama maknya. Kamu sekolah naik motor apa jalan naik sepeda apa naik omprengan? Mobil. Omprengan. Mobil. Ya omprengan. Hah? Naik angkot, angkot. Hah? Angkot. Angkot. Saya lebih demen anak pelajar naik angkot. Kebalik naik motor sendiri. Ibu dengerin. Sayang kepada anak jangan sombong, Bu. Anak kalau dikasih mesin, itu bukan kata dia, jejekan mesin. Jam 1 pulang dari sekolah, jam 5 baru sampai ke rumah. Nongkrong di pinggir jalan, pakai seragam. Memalukan sekolah negeri, betul apa betul? Memalukan kepala sekolah, iya apa iya? Memalukan guru-guru, betul apa betul? Makanya besok anak ibu yang pakai sekolah, pakai motor, jual motornya, jual! Jual! Betul apa betul? Iya apa iya? Alhamdulillah! Terus dong, jangan malu sekolah. Ustadz Cepor bukan anak kiai. Ustadz Cepor bukan anak pengusaha. Bapak saya kuli bangunan. Ibu saya buta huruf. Baca Quran gak bisa. Baca Latin gak bisa. Saya sekolah menderita. Uang jajan apa adanya. Tapi saya belajar, belajar, belajar. Orang dulu menghina saya. Setelah saya sukses dengan ilmu. Sekarang orang mencintai saya. Arjuna penjelajah cinta. Doa mau makan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma rajatana wa qina azabanna. Wih. SMP. Bisa doa. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa untuk orang tua. Rabbig Rabbig firli warhamni wa Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kenapa sih? Rabbig firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Saya kagak salut anak apal menteri. Tapi saya salut kalau anak apal doa. Zaman kita sekolah menteri wajib apal. Sekarang anak gak apal menteri tetap naik kelas. Tapi saya sedih kalau anak ama doa gak apal. Betul kagak? Nih anak SMP sekolahnya SMP nuansa umum. Doa makan bisa. Doa tidur doa. Doain ibu bapaknya paham. Saya pengen nih murid begini nih. Indonesia akan jaya. 20 tahun akan datang. Dia akan menjadi camat. Akan jadi lurah. Akan jadi RW, RT, polisi, kapolsek, dan ramil. Bupati. Bupati yang bisa baca doa. Bupati yang bisa baca Quran. Bupati yang bisa membahagiakan rakyatnya. Betul, Al-Betul? Iya apa iya? Alhamdulillah. Masuk jam berapa sekolah? Jam 6. Keluar jam berapa? Keluar jam 12:30. Sholat zuhur berjamaah tidak? Iya, sholat. Hah? Berjamaah? Iya. Tempatnya di mana? Aula. Di aula. Aula dengan musholat lebih abdol mana? Musholla. Musholanya udah jadi apa belum? Belum. Saya tanya, sebagai murid, malu kagak enggak punya musholla? Malu apa kagak? Malu. Bapak camat mau nyumbang berapa? Siap. Berapa? Jangan sekarang kalau enggak ada, besok boleh. Siap. Berapa? 1 juta. 1 juta? Tulis. Kapolsek. Pak Kapolsek mau menyumbang berapa? Emang setengah aja. Hah? Setengah aja. Kalau setengah malu Bapak angkat. Kapolsek kepala. Berapa? 500 aja. 500. Tulis. Guru tulis. Udah. Big boss. Yeah. Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Ali Hasan. Ali artinya tinggi. Hasan baik. Pasti nih. Lebih tinggi amalnya nih. Sesuai dengan namanya. Berapa Al-Mukarram? Saya sumbangkan 20 sak semen. Satu sak semen berapa? Hah? 75.000. Murah, 100 begitulah. 100 kalau 20. 20 sak. 2 juta. Tulis, 2 juta. Alhamdulillah. Bapak kepala desa, satu-satu naik. Bapak berapa? 200. 200 apa? 200.000. 200.000. Al-Mukarram, Bapak. Bapak balesa, naik. Ayo, pokoknya saya jejek hari ini habis-habisan nih. Duit rakyat kembaliin sama rakyat. Ya! Bapak berapa? 300. 300. Bapak berapa? 500. 500. Al-Mukarram, belum. Ini apa nih? Hah? Guru? Di mana? Di luar. Naik! Naik! Abis saya lelang nih. Ya, sini tong sama Ustaz. Tanya. Bapak, berapa duit? Itu? Bapak mau nyumbang berapa? 500. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa begitu? Ayo gadiin bisa cepot, pegang. Kepala sekolah. Tulis terus. Tanya, tanya. Bapak mau nyumbang berapa? 500. Alhamdulillah. Panggil. Tanya, Bapak mau nyumbang berapa? Bapak mau nyumbang berapa? 500. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, mau nyumbang berapa? Siap nyumbang 500.000 rupiah. Bapak Soim, puasa. Bapak Soim, mau nyumbang berapa? 1 juta. Bapak Kubu, mau nyumbang berapa? 1. Ya dah, sesuai dengan saya sebagai ketua panitia pembangunan, 1 juta Pak. Ini belum. Alhamdulillah. Ibu nunjuk saya. Apakah saya perlu? Perlu. Sini, Ustaz Cepot perlu nyumbang apa kagak? Perlu. Wah, CS. kumpulin. Kecil bersyukur akan dapat gede. Alhamdulillah. Itu ngamal saya berapa? 3.400. Kurang apa cukup? Kurang. Kurang apa cukup? Kurang. Kurang apa cukup? Kurang. Kurang apa cukup? Kurang. Habis. Masih ada satu lagi. Jontrot. Itu punya ustaz yang saya udah kasih sama Allah. Itu. Cepat itu. Lama bener matematiknya lah. Syukur, alhamdulillah. Ibu, saya orang jauh, enggak ada kewajiban ngamal masjid di sini. Tapi saya ngamal masjid. Anak ibu sekolah di sini. Berarti ibu wajib ngamal juga. Nah. Anak-anakku sekalian, sini. Sini. Anak-anak sekalian, sini semua. Anak-anak kau sekalian, ya. Oke, kamu pintain semua pelosok, paham gak? Ustadz yang akan mimpin selawat, ibu-ibu wajib ngamal, oke? Pakai pet, gak apa-apa, begitu, oke? Ya enggak? Ayo, pakai topi gak apa-apa, semua. Semua lini sampai ke belakang-belakang. Iya apa iya? 9.400.000. Udah masuk belum ini? Udah. Alhamdulillah. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika salawat. Anak-anakku neng, ayo neng. Ashraqal badru fahtafat misla usnik ma katu ya wajah sururi awayan. Neng, neng depan, depan. Ya. Salam alaika salam alaika Allah sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah salawatullah anta syamsun anta nurun pau konuri anta ik wangkoli anta mis bahus semua salawat salam ya Rasul alaika ya Habib alaika Allah salawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika Allah salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tong, tong, bantuin itu kita umumin sekarang juga. Alhamdulillah, insya ibu bapak saudara saya, kenapa al-mukarram bapak kepala dinas, pak kapolsek, bapak camat dan pejabat pak dan ramil ini saya pintain amal untuk masjid, karena Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Isra Mi'raj dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan dari intansi ke intansi, bukan dari mall ke mall, tapi dari masjid ke masjid. Intisari Isra Mi'raj, kita wajib cinta masjid, bangun masjid. Tukang buah-buahan udah ngamal belum? Udah belum? Yuh, udah belum? Ntar ngaji di pengajian kagak mau ngamal lagi. Masya Allah, 50.000 mulu. Bu, 50.000 melulu. Lecek-lecek banget. Yang nolnya 5, ngelindingnya 3. Alhamdulillah, insya, amin. Bu, kalau ibu meninggal dunia, rumah enggak dibawa, betul enggak? Kalau ibu meninggal dunia, sawah tidak dibawa, betul apa betul? Kalau ibu meninggal dunia, emas, intan, permata tidak dibawa, iya apa iya? Kalau ibu meninggal dunia, baju diganti sama kain, kapan? Betul? Ingat bu, kalau ibu meninggal dunia, suami ibu kawin lagi. Rumah ibu akan dipakai sama istrinya yang baru. Makanya sebelum mati dengerin kata saya, jual tuh rumah, jual. Jual. Ngenakin orang laki aja, jual. Be. Be. Betul. Yang kita bawa cuma 3. Shodaqotin, jariyatin, amal bangun mas, akan nopang kesor. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, kita rajin ngaji, baca kor, duduk di pengaji. Yang ketiga, waladin solihin yad'u lahu, anak yang sol. Sekolahnya di SMP Sat, tapi bisa baca Qur. Habis sholat di masjid, sekolah sholat berjamaah. Guru matematika Az, wakil kepala sekolah Kom, yang jadi imam kepala sekolah. Kalau perlu guru absen jamaahnya. Wakil kepala sekolah, guru absen. Guru yang malas, tunjangannya kurangin. Betul kagak, Bu? Iya apa iya? Betul lah, betul. Karena yang namanya kue, gak jauh dari cetakannya. Cetakannya menyon kuenya, cetakannya jelek kuenya, cetakannya bagus kuenya, gurunya rajin muridnya, gurunya nakal muridnya, gurunya males muridnya. Ru, dengerin Ru. Masuk ke kelas ngomong, anak-anak, LKS, halaman 12, buka. Bapak mau ke kantor dulu, ngapain? Main catur. guru songong. Ada gak yang begitu? Ada kagak? Ada kagak? Gajinya subhat haram. Bu, saya ini guru. Tahun 88 sarjana pendidikan. Tahun 2004 honoris causa doktor pendidikan. Selain dakwah, saya selebritis. Ceramah di TV. Sekarang sedang merampungkan 300 judul sinetron. Dengan judul Kampung Kite Punya Cerita. Dengan Daus, saya berperan. Artis selebritis. Kalau saya lagi kagak syuting, saya ngajar di SMP. Saya ngajar di SMA. Tapi saya nggak digaji. Kenapa? Karena SMP-nya punya saya. SMA-nya punya saya. SMP, SMA, boarding school yang mereka wajib tinggal di pesantren. Berbahasa Arab, berbahasa Inggris, wajib sholat duha. Termasuk gurunya, wajib sholat duha. Kagak sholat duha, saya pecat seketika. Makanya kiainya kaya. Duhanya rajin. Ini bagaimana kepala sekolah mau kaya, masjid aja kagak punya. Betul lah betul. Bagaimana guru-guru mau naik pangkat gaji nambah, orang masjid aja belum jadi, betul kagak? Iya apa iya? Betul apa betul? Saya bangga jadi guru. Saya senang jadi guru. Karena guru itu orang yang mulia di mata masyarakat. Orang jadi guru orang yang mulia di mata Allah. Alhamdulillah. Contohnya hari ini kita bisa merhatikan, bisa melihat bagaimana guru mulianya bukan main. Pakai seragam batik. Duit boleh ngoreksi. Ini pesantren anak yatim. Aduh, anak yatim. Berapa orang? 40. Mana anak yatimnya? Naik. Anak yatimnya mana? Anak yatim, cepat di sini. Anak yatim, cepat waktunya terbatas. Masya Allah. Ya, baris. Rapi, tertib, nyaman, indah, tentram. Madap. Boleh. Maaf, Pak Sekdes, Ibu, Bapak tamu undangan, kalau dipantengin oleh anak-anak, mohon maaf, mohon maaf. Dua sap, tong, neng. Jangan berdesak, dua sap. Ya, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, silakan untuk membagikannya dan saya serahkan kepada Al Mukarrom. Kalau mau ditambahin, kagak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kita berselawat, dengerin. Bapak dari situ-situ, saya kesini. Kamu pengen jadi anak yatim? Kamu pengen jadi anak yatim? Tidak. Yang meninggal bapak apa ibu? Bapak. Kamu pengen bapak kamu mati? Enggak. Kamu pengen ibu kamu jadi janda? Tidak. Kamu pengen jadi anak yatim? Tidak. Tidak ada anak yang pengen jadi anak yatim. Tidak ada anak yang pengen bapaknya meninggal dunia. Tidak ada anak yang pengen ibunya jadi janda. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Inilah kekasih Allah. Inilah kekasih Rasul. Cinta Allah. Cintai anak yatim. Cinta Rasul. Cintai anak yatim. Bimbo dalam syairnya berkata, Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita menikahi mamanya yatim. Salatullah ala toha. Salatullah Mullah Habibillah Salat Ala to Salat Allah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Saya tanya, Neng, yang meninggal bapak apa ibu? Bapak. Ibu kamu udah nikah lagi belum? Belum. Andai kan cepot jadi bapak kamu, mau apa tidak? Nggak tahu. Tidak. Waduh, tepayu aing. Bapak kepala dinas, itu yang ganteng. Keren apa jelek? Keren. Keren. Kalau cepot, gantengan kepala dinas apa gantengan cepot? Kepala dinas. Tambahin duitnya. Naik. Tambahin. Dibilang ganteng kok duitnya keluar. Tambahin. Nah, cium tangan. Ya Allah. Ya Allah. Saya berdoa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, mudah-mudahan besok jadi wakil Bupati Indramayu. Ini doa anak yatim. Doa anak yatim terijabah. Kepala dinas naik pangkat jadi wakil bupati Kabupaten Indramayu. Pantes jogrogannya keren, kumisnya kayak Angling Dharma. Lah kalau saya wakil wali bupati Indramayu, cepot camat Gareng, kepala desa Semar ya. Jadi babak kagak mau. Ah! Babak. Ah! Ah! Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Zidni amalan astaghfirullah. Subhanallahil azim wa atubu ilaik minal ma'asi wa junub. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfir lana wa liwalidina. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aftah lana. Waftah li auladina wa li talamiza. Uluman nafi'ah. Rizqan halalan tayyibah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah bi syaqaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.